Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la sharika lah. Wa ashadu an la ilaha ilallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang masail-masail di syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Yang diantara yang telah kita lewati yaitu disunahkannya untuk melaksanakan salat at-tarawih. Kenapa sebut tarawih? Sebagaimana yang kita sebutkan, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa salafus saleh ketika melaksanakan salat malam yastarihuna baina kulli rak'atain. Setelah dua rakaat mereka istirahat sejenak. Bahasa Indonesia istirahat, bahasa Arabnya istirahah, istirahah. Dan tarawih bahasa Arab kata istirahah, istirahah, istirahah. Dan fadilah dalam melaksanakan qiyam Ramadan yaitu ghufira ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Tentunya seseorang melaksanakannya dengan imanan yaitu tasdiqan biwa'dillahi Subhanahu wa taala bisawab 'alaih wa ihtisaban yaitu talabu al-ajr. Imanan tasdiqan itu kita betul-betul mempercayai dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba bisawab alaih dengan pahala-pahala dan juga dan ihtisaban yaitu talabul ajr, senantiasa meminta al ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala bab fadl qiyam lailatul qadr, bab keutamaan qiyam lailatul qadr. Seseorang melaksanakan atau mencari lailatul al-qadr, beribadah pada malam lailatul qadr. Bab fadli qiyam lailatul qadr, bab utamaan beribadah pada malam lailatul qadr. Qala Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa qala taala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه سسون يكمي menurunkan Al-Qur'an. Dhamir di sini dhamir ha yaitu Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi Lailatin Mubarakah, pada malam yang diberkahi yaitu malam Lailatul Qadar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaqun alaih. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Bab fadl qiyam lailatul qadar. Ini ayat dan juga hadis yang berkaitan tentang keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa Syahrul Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Dinamakan Syahrul Qur'an karena turunnya Al-Qur'an. Dan di sana terdapat fadilah-fadilah pada bulan Ramadan, bahwa pada bulan Ramadan yang diantaranya adalah diturunkannya Al-Quran. Kemudian pada bulan Ramadan fiha maghfirah, terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kita baca, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga pada bulan Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddifat asyayatin. Pada bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Pada bulan Ramadan itu dikunci pintu-pintu neraka, ditutup. Dan pada bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Dan juga pada bulan Ramadan terdapat penghapus-penghapus dosa. Sebagaimana yang telah kita baca, kemarinnya kita baca bahwa Ramadan ila Ramadan mukaffirati ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain termasuk dari penghapus-penghapus dosa apabila seseorang menjauhi dari dosa-dosa besar. Dan juga pada malam, dan juga pada syahr Ramadan di sana terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas bahwa pada bulan, pada syahr Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr. Itu lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan Lailatul Qadr terjadi pada bulan Ramadan. Jadi ini semuanya al-khasa'is fi bulan Ramadan. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadr." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini fadilah seseorang ketika dia melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iltamisuha, carilah malam-malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar, sebagaimana dalam surat Al-Qadr, pada malaikat turun. Tanazzalul malaikah. Malaikat turun. Diturunkannya Al-Quran pula. Dan disunnahkan ketika terjadi malam Lailatul Qadar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebagaimana pada hadis akhir dari bab yang insyaallah kita akan baca. Dan malam Lailatul Qadar adalah merupakan kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam Lailatul Qadar adalah khasa'is hadhil ummah, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan dinamakan Lailatul Qadar dikarenakan keagungan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana pada tafsir At-Tabari dalam surat Al-Qadr. Kita akan menyebutkan masail-masail yang berkaitan tentang Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu masih ada? Apakah atau sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagian ada yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sahih sebagaimana terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam hadis Faltan bin 'Asim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar akan mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mengkhabarkan kepada para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat dua orang yang sedang bertikai. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang ini sedang bertikai, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kharajtu li akhbarakum bi lailatul qadr." Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian aku melihat dua orang yang sedang bertikai, farfa'at, kemudian diangkat. Orang yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi, sudah diangkat, berdalilkan dengan hadis ini, farfa'at, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah ta'yinuha, penentuannya kapan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa Imam Nawawi dikatakan bahwa orang-orang yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu telah diangkat adalah pendapat yang syadzah, menyelisihi pendapat yang menyelisihi dari Alkitab wa Sunnah. Karena makna dari rafa'at di sini, diangkat di sini adalah diangkat penentuannya. Karena kelanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau kembali mengatakan kepada para sahabatnya, "Asa ayyakuna khairul lakum faltamisuha fit tasi'ah والسابعة والخامسة." Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Asa ayyakuna khairul lakum." Ini memungkinkan untuk kebaikan untuk kalian. Faltamisuha, maka carilah oleh kalian fitasi'ah wassabi'ah wal khamisah, dari tanggal yang ke-29 atau ke-27 ataupun ke-25. Dan para ulama mengatakan, apabila Lailatul Qadar itu telah diangkat, apa faedah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar? Ini dalil menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mencari, dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penentuannya. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu baqiyah, masih ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan faltamisuha, carilah oleh kalian. Karena yang diangkat di sini adalah penentuannya, pada tanggal berapa itu terjadi malam Lailatul Qadar. Kemudian masalah yang berkaitan tentang Lailatul Qadar, kapan terjadi Lailatul Qadar? Dikatakan oleh para ulama, di sana sekitar 40 qaul, ucapan tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian Syekh Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdil Ahkam meringkasnya bahwa ucapan para ulama tentang malam Lailatul Qadar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mereka yang mengingkari, yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu telah diangkat. Kemudian kita bantah dengan hadis yang tadi kita baca. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Iltamisuha, carilah oleh kalian." Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu masih ada. Kemudian di antara para ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di pertengahan bulan Sya'ban. Dan ini adalah merupakan pendapat yang lemah, bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, "alladhi unzila fihi al-Qur'an," yang diturunkannya Al-Qur'an. Berarti Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan. Dan kemudian ada yang mengatakan para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu selain dari 10 hari terakhir. Dan ini juga pendapat yang marju. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Iltamisuha, carilah oleh kalian fi ashril awakhir," pada 10 hari terakhir. Di tanggal 20 sampai terakhir. Kemudian yang terakhir, ini pendapat yang rajih, bahwa malam Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis-hadis yang tadi kita baca, "Iltamisuha, carilah oleh kalian fi ashril awakhir," pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kalau 10 hari terakhir, maka penentuannya tanggal berapa? Ada sebagian ada yang mengatakan pada malam 27. Ada yang mengatakan malam 21. Ada yang mengatakan malam 23. Di sana terdapat dalil dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam 21 sebagaimana pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatul lail pada malam 21 kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang malam itu terjadi Lailatul Qadar. Dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan pada malam itu telah terjadi hujan dan atap dari atap masjid hanya tertutupi oleh pelepah korma sehingga masjid tadi becek dan saya melihat dengan mata saya sendiri di dahi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bekas dari sujudnya dari basah yakni tanah dikarenakan pada waktu itu basah. Para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam tanggal 21 dari Syahrul Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 23 sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Unais yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 sebagaimana yang insyaallah yang hadis yang kita akan baca setelah hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu taala wa anni Umar radhiyallahu taala anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam turu lailatal qadr fil manam fi sab'il awakhir faqala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ara ru'yakum قد تواطعت في سبع الأواخر فمن كان متحريها فليتراها في سبع الأواخر متفق عليه. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekelompok laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uru lailatul qadr fil manam. Mereka bermimpi tentang malam Lailatul Qadar pada tidur mereka, mimpi mereka terjadi pada sabil awakhir pada 27 terakhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawaqa'at fi sabil awakhir." Saya melihat tentang mimpi-mimpi kalian qad tawafaqat yaitu tawafaqat tepat artinya tepat fi sabil awakhir pada 27 terakhir. Faman kana mutaharriha barang siapa yang mencari malam Lailatul Qadar falyataraha fi sabil awakhir maka carilah pada 27 terakhir. Ini pendapat para ulama yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 dari Syahrul Ramadan. Dan juga mereka berdalilkan dengan ucapan Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab sebagaimana dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Musannaf. Ubay ibn Ka'ab dia mengatakan wallahi inni la'alamu ayyu lailatin hiya lailah allati amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biqiyamiha hiya lailah 27. Ubay bin Ka'ab beliau mengatakan, bahkan beliau bersumpah, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui malam Lailatul tentang malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita semuanya untuk salat qiyamul lail. Kemudian Ubay mengatakan, hiya laila 27, itu adalah merupakan malam ke-27. Ini dalil bahwa malam Lailatul Qadar, ada yang berpendapat ke-27. Dan ini yang diterjemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Qiyam Ramadan. Beliau berdalilkan dengan hadis Allah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga asar dari Ubay Ibnu Ka'ab. Dan di catatan kaki di kitab Qiyam Ramadan punya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan catatan kaki, dan tidak mungkin dan memungkinkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi selain dari malam 27. Sebagaimana pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim yang tadi kita baca, dan juga hadis dan juga terjadi pada malam 27 sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Unais yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan juga bisa terjadi pada malam 27. Sehingga para ulama mengatakan, iltamisuha, carilah oleh kalian, lebih-lebih mencari di bilangan-bilangan yang witir, yaitu 21, 23, 25, 27, dan juga 29. Karena malam Lailatul Qadar yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terdapat pada malam-malam yang ganjil. Pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri malam 21. Pada hadis Abdullah bin Unais malam 23. Pada hadis Ibnu Umar yang kita baca malam 27, dan asar dan asar Ubay bin Ka'ab itu tanggal 27. Sehingga seseorang senantiasa mencari dari malam Lailatul Qadar iltamisuha, terutama pada bilangan-bilangan al-witir. Dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Annahu yanbaghi lil mu'min ay yataharra Lailatul Qadar fi jami'i layalil ashr." Sepatutnya seorang mukmin untuk ayat taharra, mencari, senantiasa mencari dari malam Lailatul Qadar fi jami'i lailatul ashr, di semua 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir, beliau bukan nambah loyo tapi nambah semangat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu." Diikat kencang sarungnya. Para menunjukkan ini kinayah bahwa semangat untuk ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf juga pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في عشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. Dari عائشة رضي الله تعالى عنها قالت, dia mengatakan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم يجاور, itu i'tikaf, ya'takif, fi ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, wa yaqul, Kemudian beliau mengatakan, taharraw Lailatul Qadar fi ashr al-awakhir min Ramadan. Yani carilah malam Lailatul Qadar dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa anha radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, taharraw Lailatul Qadar fil witr ashr al-awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, taharraw Lailatul Qadar, carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar fil witr, pada bilangan-bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, 29 minal ashr awakhir min Ramadan, dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini dalil menunjukkan tentang fadilah-fadilah seseorang mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian masih yang berkaitan tentang Lailatul Qadar, di sana disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar dikatakan oleh para ulama, yang pertama, Lailatul Samha la hara wa la barida, yaitu alamat-alamat dari malam Lailatul Qadar, Lailatul Samha la hara wa la barida, pada malam hari itu cuaca tenang, tidak panas dan juga tidak dingin. Ini sedang, tidak panas dan juga tidak dingin. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian tanda-tanda yang kedua, nuzul matar, pada malam harinya turun hujan. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dalam hadis Abdullah bin Unais. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sedangkan hadis Abdullah bin Unais dikeluarkan oleh Imam Muslim. Itu sebagaimana yang tadi kita sebutkan, Abu Sa'id Al-Khudri melihat dahinya Nabi SAW ada tanah bekas beliau melaksanakan salat, dan beliau mengatakan, aku akan beritahukan kepada kalian malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW memberitahukan kepada malam kepada para sahabatnya, dan itu terjadi pada tanggal 21. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa atap dari masjid terbuat dari pelepah korma, sehingga malam harinya turun hujan dan masjid menjadi becek, dan Nabi SAW dan para sahabatnya sujud, dan di sana Nabi SAW ketika mengkhabarkan masih ada tanda bekas sujudnya, bekas tanahnya tadi. Ini menunjukkan bahwa alamat dari Lailatul Qadar pada malam harinya nuzulul matar. Kemudian alamat yang ketiga, yaitu pada pagi harinya tulu'is syams fi shabihah tilka al-lailah la syi'ata laha. Yani seseorang apabila memandang ketika matahari akan terbit pada pagi harinya, itu dia bisa memandang dengan matanya. Yani tidak silau. La syi'ata fiha, tidak ada apa, tidak menyilaukan. Sebagaimana dalam hadis Ubay ibn Ka'ab yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Karena apabila kita melihat, biasa melihat matahari, silau. Ketika kita melihat dengan mata kita, silau. Akan tetapi ketika terjadi malamnya Lailatul Qadar, itu ketika pagi harinya kita melihat matahari memandang tanpa terjadi silau. Ini biasa, tidak ada syiahnya. Tidak ada pancaran yang bisa menyakitkan mata. Ini alamat yang ketiga dari alamat Lailatul Qadar. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muzaimin rahimahullahu taala fi syahr mumti, beliau mengatakan termasuk dari alamat-alamat malam Lailatul Qadar, an-riyah takunu fiha sakinah wa yakunu jau fiha munasiban. Itu pada malam harinya ar-riyah, angin tenang. Ini anginnya tidak bertiup kencang, tapi tenang. Wa yakunu jau fiha munasiban. Al-jau yaitu udaranya munasib. Sebagaimana yang sama seperti alamat yang pertama tadi, bahwa alamat dari malam Lailatul Qadar pada malam harinya tidak panas dan juga tidak dingin, dan udara tenang dan angin sakinah, anginnya tenang, tidak bertiup kencang. Wal jau munasiban, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Kemudian dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa alamat-alamat dari Lailatul Qadar memungkinkan bahwa malam Lailatul Qadar yakshifuha, itu bisa diketahui li ba'dinn nas, oleh sebagian manusia, fil manam awil yaqdhah, yaitu dalam keadaan mimpi, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, segerombolan laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya mereka. Mimpi terjadi malam Lailatul Qadar. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qad yakshifuha li ba'dinn nas fil manam wal yaqdhah. Yani di alamat-alamat dari malam Lailatul Qadar itu juga bisa seseorang merasakan fil manam, ketika malam harinya tidur dalam mimpinya, wal yaqdhah. Yaqdhah yaitu dalam keadaan terjaga. Itu angin tidak bertiup kencang, udara tidak panas, tidak dingin. Kemudian pada malam harinya terdapat turun hujan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa. Ini hal-hal yang berkaitan tentang malam Lailatul Qadar. Sehingga seseorang senantiasa mencari malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dengan ini keutamaan yang besar yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaika waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il farj. Sampai terbitnya fajar. Dengan ini seseorang senantiasa di 10 hari terakhir untuk lebih semangat lagi. Karena Nabi SAW apabila masuk 10 hari dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau ikat sarungnya, ini kinayah untuk lebih semangat di dalam melaksanakan ibadah dari 10 hari bulan Ramadan. Sehingga seseorang jangan disibukkan. Karena sebagian orang 10 hari terakhir atau lebih-lebih ketika akan mendekati Allah puasa Id, disibukkan dengan sesuatu yang bisa dilakukan di luar Ramadan. Sibuk beli pakaian sana kemari, tiap malam sana kemari, keluar kota lain sebagainya. Tidak disibukkan dengan ibadah. Lakukan hal seperti ini di luar Ramadan supaya ketika pada bulan Ramadan disibukkan dengan ibadah. Bukan disibukkan dengan beli sesuatu untuk persiapan nanti pada Al-Id. Akan tetapi lakukan di luar Ramadan, akan dan di pada bulan Ramadan sibukkan dengan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, beliau bangunkan keluarganya. Beliau ikat keras ikat pinggangnya. Beliau menghidupkan malam harinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk beribadah, meningkatkan ibadahnya di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Dan hikmah bahwa ta'yin, penentuan malam Lailatul Qadar itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa bukan hanya mengambil pada malam tertentu. Karena sebagian orang salat tarawihnya hanya pada malam 27 saja. Malam yang lainnya tidak salat tarawih. Hikmah dikatakan oleh para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 21, terjadi pada tanggal 23, terjadi pada malam 27, kita senantiasa untuk mencarinya. Kita senantiasa untuk semangat dari awal sampai akhir. Karena bisa saja kita mencari, tiba-tiba terjadi pada malam 21. Atau terjadi pada malam 23. Akan tetapi senantiasa mengambil semuanya. 10 hari terakhir kita mengambil semuanya. Kita sapu semuanya. Kita tingkatkan ibadah pada 10 hari terakhir. Supaya kita tidak menunggak mungkin pada tanggal ini, mungkin pada tanggal itu, mungkin pada tanggal ini. Ini hikmah tentang diangkatnya ta'yin dari malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita akan teruskan lagi insyaallah ta'ala nanti pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.